بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pada kitab ini Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Sekarang pelajaran yang baru Ad-Darsu As-Sadisa Asyara, pelajaran yang ke-16. Perhatikan hiwar, percakapan di sini di antaranya terkait dengan penggunaan fi'il mudhari' yang digunakan dalam percakapan ini. Bentuk-bentuk fi'il mudhari' tersebut sesuaikan atau perhatikan sesuai dengan keadaan fa'ilnya atau penggunaannya itu untuk siapa. Kemudian perhatikan bentuk-bentuk dari fi'il mudhari' tersebut masing-masing. Dan tentunya juga selain itu hal-hal lain juga bisa diperhatikan. Qala al-abu, berkata sang ayah, aturiduna syai'a minas suqi ya abna'i, apakah kalian menginginkan sesuatu minas suqi dari pasar ya abna'i wahai anak-anakku. Anak-anak untuk muzakkar laki-laki, ini jamak muzakkar. Kemudian tadi fi'il mudhari' untuk jamak muzakkar khitab, ya orang kedua, bentuknya turiduna. Ya, asalnya yuridu menjadi turiduna. Jadi perhatikan yang semacam ini. Anal ana adhabu ilal masjidi. Sekarang saya akan pergi ke masjid. Wa sa'adhabu ila suqi ba'da sholati. Dan saya akan pergi ke pasar sesudah sholat. Qala al-abna'u, berkata anak-anak laki-laki, na'am, ya, nuridu asya'a kathiratan. Jadi ini ucapan anak-anak laki-laki yang mutakalim jama' atau ma'aghairihi bersama dengan yang lain. Mereka mengatakan nuridu. Ini bentuk fi'il mudhari' dengan nun huruf awalnya atau huruf mudhara'ahnya. Nuridu, kami ingin. Kemudian asya'a kathiratan. Asya' ini bentuk jama' dari syai'an. Dia tidak tanwin ya. Jadi di sini baca asya'a. Kalau mufradnya tadi tanwin syai'an. Jadi nuridu asya'a kathiratan, kami ingin beberapa hal atau banyak barang atau benda atau sesuatu yang banyak. Qala al-abu, madza turidu ya Umaru, yang dipanggil, yang diajak bicara Umar, satu orang, yang mufrad mudzakkar, maka bentuk fi'il mudhari'nya turidu. Bandingkan dengan yang jamak tadi, turiduna, untuk yang mufrad turidu. Madza turidu ya Umaru, apa yang kamu inginkan wahai Umar? Qala Umar berkata menjawab, uridu qalaman, saya ingin sebuah pena. Saya ingin sebuah pena. Nah, di sini ucapan dari Umar mutakallim wahdah, mutakallim sendirian, satu orang atau mufrad. Nah, bentuk fi'il mudhari'nya uridu, ya, dengan hamzah di awalnya atau huruf mudhari'ahnya. Uridu. Ya. Aku ingin atau saya ingin, ya, sebuah pena. Qala al-abu, ama 'indaka qalamun? Ama 'indaka qalamun? Ma di sini nafiyah. Apakah tidak ada padamu pena? Apakah kamu tidak mempunyai pena? Tidakkah kamu punya pena? Qala Umaru, bala. Ya, memang demikian. Apa? Indi qalamun azraqu. Saya punya pena biru, pena yang berwarna biru. Ya, azraqu biru. Jadi bala, ini jawaban dari pertanyaan istifham dengan hamzah yang disertai dengan ma nafiyah. Jadi pada istifham ini manfi. Ya, kemudian dijawab dengan lafaz bala menunjukkan ini jawaban isbat. Ya, ama 'indaka qalamun? Bala, 'indi qalamun azraqu. Tidakkah kamu punya pena? Iya. Ya, maksudnya apa? Punya pena. 'Indi qalamun, saya punya pena. Ya, qalamun azraqu, pena yang berwarna biru atau pena biru. Ini. Dulu sudah pernah disampaikan, dipelajari ya. Ini bala, jawaban isbat, ya, dari hamzah istifham yang disertai dengan nafi. Ini. Uridu qalaman ahmara. Ya, saya ingin pena yang merah, pena yang berwarna merah. Ya, ahmar, merah. Ini beberapa contoh. Yang berikutnya, coba pergantian dibaca. Qalal abu. Ya, qalal abu. Qalal abu. Madza turidu anta ya amru. Ayah berkata, apa yang engkau inginkan wahai amru. Ya, amr. Mada turidu anta ya amru. Apa yang kamu inginkan? Kamu wahai amr. Nah, di sini ditambahkan anta, turidu anta. Faedahnya atau fungsinya penambahan anta di sini untuk taukid, untuk menekankan atau menguatkan atau menegaskan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi diulang supaya jelas atau menguatkan tadi ya. Madza turidu anta ya amru? Apa yang kamu inginkan? Kamu wahai amr. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk taukid. Asalnya tanpa anta itu sudah cukup. Madza turidu ya amru? Apa yang kamu inginkan wahai amr? Ya, ini sudah mencukupi. Hanya saja kemudian ditambahkan anta sesudah turidu, ini fungsinya untuk taukid, untuk menguatkan, menegaskan. Dan ini bukan sebagai fa'il dari turidu. Ya. Ya, taukid bukan fa'il. Ya, ini perhatikan ya, turidu anta. Ya. Berikutnya. Qala amrun. Uridu daftaran. Qala amrun uridu daftaran. Amr berkata, jawab, uridu daftaran, saya ingin buku tulis. Ya, daftaran, buku tulis, sebuah buku tulis. Baik, berikutnya. Qala al-abu, amastara itu laka daftaran fi usbu'i al-madi fil usbu'il madi fil usbu'il madi. Ya, amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madi. Ama, ya, hamzah istifham disertai dengan ma nafiyah. Tidakkah ishtaraitu laka daftaran, aku belikan untukmu sebuah buku tulis. Ishtara itu aku belikan. Ishtara membeli, ya. Ishtara itu aku belikan. Ya, laka untukmu daftaran buku tulis fil usbu'il mawi pada pekan lalu. Ya. Tidakkah aku sudah belikan untukmu buku tulis pada pekan lalu? Terus? Qala Amrun. Qala Amrun. Ya, tulisannya ada waw di akhir, ya, dibaca Amrun. Qala walakin daftara warakuhu ghairu musattarin. Ya. Uritu daftaran za warakin musattarin. Ya. Baik. Amr berkata, tentu, akan tetapi buku tulis itu warok apa? Kertas? Kertasnya ghairu musattarin, tidak bergaris. Kertasnya tidak bergaris. Aku ingin buku tulis yang kertas bergaris. Ya, buku tulis yang kertasnya bergaris. Ya, kalau bahasa Arabnya daftaran za waraqin musattarin, buku tulis yang mempunyai kertas bergaris. Ya, kalau arti secara lafaz, ya, za yang menunjukkan sahih, mempunyai. Daftaran za waraqin musattarin, buku tulis yang mempunyai kertas bergaris. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia lah yang lebih apa, yang lebih mudah difahami, buku tulis yang kertasnya bergaris. Ya, itu sudah mencukupi, ya. Baik. Ya, jadi masing-masing bahasa mempunyai cara untuk mengungkapkannya sesuai dengan ya masing-masing bahasa tadi. Ini, ya. Walakinna dzakar daftara waraquhu ghairu musaffarin. Uridu daftaran dza waraqin musaffarin. Ya, berikutnya. Qala al-abu mada uridu anta ya Hisham? Apa yang kamu inginkan, wahai Hisham? Iya. Ini juga ada anta, ya. Taukid, penekanan. Mada turidu anta ya Hishamu? Apa yang kamu inginkan, kamu wahai Hisham? Ya, penekanan. Kamu wahai Hisham. Ya, anta ya Hisham. Berikutnya. Qala Hasimu. Hisham. Qala Hisamu. Hishamun. Qala Hisamun. Ana ma uridu syai'an syai'al ana. Saya tidak menginginkan sesuatu sekarang. Iya, syai'an, ya, diakhiri dengan tanwin, ya, syai'an. Ana ma uridu syai'an. Nah, kemudian sesudah tanwin ini ada alif lam. Al-ana, alif lam, di mana alifnya ini hamzah wasal, tidak diucapkan kalau di tengah-tengah kalimat seperti ini. Sehingga dari syai'an yang akhirnya tanwin, ia langsung ke huruf lam yang sukun pada al-ana. Nah, tanwin ketemu lam sukun. Bagaimana? Syai'an, apakah kemudian syai'al, ya, menghilangkan nun pada tanwin? Ya, tentunya tidak. Nah, maka di situ karena bertemu dua sukun, ya, jadi syai'an, ya, ini kalau diucapkan kan an gitu, ya, ada bunyi nun sukun di akhirnya, an, nun sukun, kemudian bertemu dengan lam sukun pada alif lam al-ana, lam sukunnya, karena alifnya hamzah wasal, ya, tidak diucapkan, ya. Dan berarti bertemu dua sukun, nun pada tanwin dan lam pada al-ana. Yang bertemu dua huruf sukun seperti ini harus dihindari dalam bahasa Arab. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan mengganti sukun pada bunyi nun sukun tadi dengan kasrah. Jadi tanwin yang asalnya nun sukun, an, syai'an, nah itu nun sukunnya diubah menjadi kasrah untuk menghindari bertemu dua sukun. Nah, ketika nun sukun diubah menjadi nun yang kasrah, bunyinya, ya, bunyinya diubah menjadi kasrah, maka dia langsung bersambung dengan lam sesudahnya, lam sukun yang sesudahnya pada al-ana. Jadi bagaimana? Syai'anil. Syai'anil ana. Syai'anil ana. Ya. Asalnya syai'an, ya nunnya sukun ya, tanwin bunyi nun sukun syai'an. Kemudian bersambung dengan al-ana, maka bunyi nun sukun diubah menjadi bunyi nun yang kasrah. Syai'anil ana. Dan nunnya tidak tasydid ya, bukan syai'anil ana. Nunnya tasydid semacam itu tidak demikian, tapi hanya satu nun. Jadi syai'anil ana. Ya, bisa. Ya. Al ana. Ya boleh. Ini ketika membaca dengan bersambung ya. Jadi perhatikan kalau itu dibaca dengan bersambung seperti itu. Ya. Ana ma uridu syai'anil ana. Ya. Jadi tanwin ketika diikuti huruf sesudahnya itu sukun, maka tanwin atau bunyi nun sukun itu diubah menjadi bunyi nun yang kasrah. Ya, untuk menghindari bertemu dua huruf sukun. Ini syai'anil ana. Ya. Adapun ketika membaca terpisah, maka kembali ke asalnya. Ma uridu syai'an al-ana. Atau ma uridu syai'a al-ana. Ini juga boleh. Saya tidak menginginkan sesuatu saat ini. Saat terjadi percakapan ini ya, tidak menginginkan sesuatu. Berikutnya. Halal abu aina ahuka ahukal husain husainu husainu. Ayah berkata, gimana saudaramu Husain? Iya. Aina ahukal husainu, gimana saudaramu yakni al husain. Jadi al-husain ini badal dari aku, ka, dari aku. Jadi di mana saudaramu? Ya, saudara di sini yang dimaksud yakni yang bernama Husain. Ya, di mana saudaramu si Husain itu? Ya, kalau bahasa Indonesia kira-kira seperti itu ya. Nih, di mana saudaramu yakni al-Husain? Ya. Jadi dia badal. Artinya antara aku, ka dengan al-Husain ini secara makna, secara zat sama orangnya. Ya. Berikutnya. Qala Abu. Qala Hisyamun. Qala Hisyamun. Wa fil hamam. Hammami mimnya tasdid. Ya, perhatikan. Wa fil hamam. Huwa fil hammami. Ya. Dia di. Baiklah. Ya. Dia ada di toilet, di kamar mandi. Baik. Berikutnya. Qalal abu mada yuritu huwa, apa yang dia inginkan? Ya. Apa yang dia inginkan? Huwa, ini juga seperti anta pada tadi. Mada turidu anta, anta untuk tauqif. Itu bukan fa'il. Di sini juga sama, maza yuridu huwa, ya, huwa penambahan huwa sesudah yuridu, ini adalah untuk taukid, fungsinya atau kedudukannya sebagai taukid, penguat atau penegasan, ya, bukan fa'il dari yuridu, ya, bukan sebagai fa'il dari yuridu. Ya, ingat di sini tinjauan dari sisi bahasa, ya, dari sisi tata bahasa, dari sisi nahwu. Jadi taukid. Mada yuridu huwa, apa yang dia inginkan? Dia, yakni Al-Husain tadi. Jadi itu taukid. Berikutnya. Qala Hisyamun huwa yuridu halawa. Dia ingin halawa apa? Manisan atau permen yang manis, yang manis-manis lah, permen atau semisalnya atau manisan ya. Kembang gula semacam itu ya. Halawa permen gitu. Nah, kalau di sini, kalau dibalik huwa yuridu, bedakan dengan yang sebelumnya tadi ya, yuridu huwa, nah di situ huwa sebagai taukid ya, bukan fa'il dari yuridu, tetapi kalau letaknya dibalik seperti di sini huwa yuridu maka kedudukannya huwa ini sebagai mubtada. Ya, huwa sebagai mubtada, kemudian yuridu ini sebagai khobar dari huwa, dari mubtada tersebut. Ya, khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya, ini dari sisi nahwu ya, dari sisi tata bahasa tinjauannya seperti ini. Ya. Huwa yuridu halawa, dia ingin permen. Ya, tanpa ada taukid, tanpa ada penekanan dalam bentuk kalimat yang kedua atau yang jawaban ini, huwa yuridu. Ini biasa, tidak ada penekanan, tidak ada taukid. Tapi kalau yang tadi yuridu huwa, huwa di situ taukid. Nah, ini bedakan ya. Beda letaknya, maka beda fungsinya, beda kedudukannya. Ya. Mungkin nanti lebih lanjut bisa dibahas ya pada tamarin kalau ada insyaallah. Berikutnya. Qala Abu Ma'ada turidna ya banatu. Ya, ma'ada turidna ya banatu? Apa yang kamu inginkan wahai anakku? Apa yang kalian inginkan ya, wahai banat? Putri-putriku. Ya, anak-anak ya, tapi yang perempuan ya. Anak dan jamak. Banat itu jamak. Apa yang kamu inginkan? Kalian, kalian inginkan wahai anak-anak putriku. Ya, putri aja lebih ringkas ya. Apa yang kalian inginkan wahai putri-putriku? Ya banatu. Memang secara lafaz di sini banatu atau ya banatu, banat, lafaz ini tidak diidhofahkan pada dhamir ya mutakallim. Tidak, misalnya ya banati, ada ya mutakallimnya sehingga jelas secara makna wahai putri-putriku. Nah, tetapi yang digunakan di sini apa? Hanya lafaz banat saja, ya banatu. Ya. Tetapi mafhum walaupun tanpa idhofah pada ya mutakallim, tetapi mafhum atau maklum bisa diketahui, bisa dipahami, yang dimaksud adalah putri-putrinya. Sehingga dalam menerjemahkan atau memaknai bisa ataupun boleh tadi dikatakan wahai putri-putriku. Ya. Jadi tidak harus dilafadzkan ya banati, ya abnai atau ya waladi atau yang semisalnya, atau ya akhi, ya ukhti. Boleh cukup mengatakan ya banatu, ya waladu, ya akhu, ya ukhtu dengan makna yang sama, wahai putri-putriku, wahai saudaraku, wahai saudariku. Ini. Itu boleh. Madza turidna ya banatu? Untuk jamak muannas, ya banat, jamak muannas, bentuk fi'il mudhari'nya turidna. Khitab ya, orang kedua, khitab, turidna. Kalian inginkan. Kalian di sini perempuan, jamak muannas. Ya. Bandingkan dengan yang jamak muzakkar atau yang lainnya. Berikutnya. Qalat Aisyatu, qalat Aisyatu. Ya abati antas taraita li milafan qabla usbu'in qabla usbu'in a Uridu. Uridu ana milafan akhara. Ya. Ya abati, anta ashtaraita li milafan qabla asbu'in. Ya, qabla asbu'in. Uridu al-ana milafan akhara. Qalat Aisyatu. Aisyah berkata menjawab, wahai bapakku, wahai ayahanda, wahai ayah, ayahanda, kamu sudah, engkau sudah membelikanku milafan. Milafan itu map. Map. Engkau sudah membelikan map sebelum. Kau bela usbu'in sebelum seminggu, sebelum sepekan. Apa? Sepekan yang lalu. Sekarang saya ingin map akhir yang lain. Yang lain. Ya, jadi milaf itu apa? Map atau apa? Binder. Sekarang ada yang dari plastik atau binder atau yang semacam itu ya. Yang untuk ya fungsinya untuk membungkus mewadahi kertas-kertas, lembaran-lembaran kertas atau buku-buku ya. Jadi map atau binder atau yang semisal itu ya. Itu milaf. Jadi Aisyah berkata menjawab, ya berarti wahai ayahanda, wahai ayah, engkau telah membelikan untukku milaf, map atau binder tadi sepekan yang lalu, dan sekarang saya ingin map yang lain atau binder yang lain, milaf yang lain. Berikutnya, qalal abu madza turidina antaya antinya hafsatu ya, tidak tanggung ya. Ya, madza turidina anti ya hafsatu, untuk anti. Nah, maka bentuk fi'il mudhari'nya turidina. Ya, turidina, anti turidina. Kemudian di sini anti letaknya sesudah fi'il turidina anti, berarti fungsinya apa? Taukid, ya, anti untuk taukid. Apa yang kamu inginkan? Kamu wahai Hafsah. Taukid penekanan pada Hafsah. Jadi ini ucapan ditujukan pada Hafsah, bukan pada putri yang lain. Ya, mada turidina anti ya Hafsah, apa yang kamu inginkan? Kamu wahai Hafsah. Ini ya. Berikutnya. Qalat Hafsah tu. Uridu hatibatan. Saya ingin tas. Ya. Uridu hatibatan. Saya ingin tas. Terus. Qalal abu. Ama indaki hakibatun. Ya. Apakah? Tidakkah? Engkau punya tas? Tidakkah engkau mempunyai tas? Ya. Ya, kalau arti harfiah inda itu apa? Di sisi, di samping atau padamu. Apakah atau tidakkah padamu ada tas? Tidakkah di sisimu ada tas? Dalam bahasa Indonesia kan tidak pas ya. Maksudnya apa? Tadi mempunyai, memiliki. Apakah, tidakkah kamu punya tas? Berikutnya. Qalat hafsatu bala indi hafibatun hamra'un. Ya, tidak tanwin. Hamra'u. Uridu hafibatan ukhra sauda'a. Ya. Bala andi haqibatun hamra'u. Jadi hamra'u tidak tanwin. Haqibatun hamra'u. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Ayo, apa artinya? Hafsa berkata, untuk aku mempunyai tas merah. Aku ingin tas berwarna hitam. Ukhra, tas yang lain. Tas yang lain berwarna hitam. Iya. Aku ingin tas yang lain yang hitam. Yang berwarna hitam. Ya, jadi hamra, merah, dan sauda, hitam. Ini untuk yang mu'annas. Haqibatun, mu'annas ya. Maka hamra, sauda, untuk yang mu'annas. Berikutnya. Abu. Ada muridina ya suatu. Apa yang kamu inginkan wahai suat? Iya. Qalat suadu indi mishtaratun saghiratun uridu ukhra kabiratan. Iya. Suad berkata, saya mempunyai penggaris kecil. Saya menginginkan penggaris yang lain yang besar. Madza turidina ya Su'adu? Indi misbaratun saghiratun. Uridu ukhra kabiratan. Saya ingin yang lain yang besar. Saya ingin penggaris yang lain yang besar. Maksudnya. Wah, berikutnya. Qalal Abu, wa madza turidina anti ya Laila? Ayah berkata, apa yang engkau inginkan wahai Laila? Ya. Yeah. Apa yang kau inginkan wahai Laila? Turidina anti. Ada taukid ya, anti. Ini. Terus. Qalat Laila, uridu mushafan la harfin kabirin. Uridu mushafan za harfin kabirin. Apa yang kamu inginkan? Jawaban Laila, uridu, saya ingin mushaf za yang apa? Yang berhuruf besar. Za ya, makna sahib yang mempunyai, atau dalam bahasa Indonesia bisa digantikan dengan awalan ber. Za harfin kabirin, yang mempunyai huruf besar. Yang berhuruf besar. Ya, saya ingin mushaf yang berhuruf besar. Saya ingin mushaf yang hurufnya besar. Ini maknanya. Baik. Berikutnya. Qala al-abu ala turidina say'an ya Salma. Tidakkah engkau menginginkan sesuatu wahai Salma? Ya, ama turidina syai'an ya Salma. Tidakkah engkau ingin sesuatu wahai Salma? Ya, tak? Qalat Salma, bala turidu mu'jaman ingkiliziyan wa akhara faransiyan. Ya, faransia atau faransian ya. Salma berkata, tentu aku ingin kamus. Kamus mu'jam, kamus. Aku ingin kamus bahasa Inggris dan yang lain bahasa Prancis. Iya. Uridu mu'jaman ingkiliziyan wa akhara faransiyan. Saya ingin kamus bahasa Inggris dan yang lain atau kamus yang lain bahasa Perancis. Berikutnya. Qalat Abu Ama turidu ummuka syai'an? Ummu ki. Nah, yang diajak bicara Salma ya, perempuan, jadi kafnya di kasrah, ummu ki. Ama turidu ummu ki syai'a? Tidakkah engkau menginginkan ummuki, turidu ummuki, turidu fi'il mudhari', fa'ilnya ummu, ibu, ibumu. Tidakkah ibumu ingin sesuatu, menginginkan sesuatu? Nah, jadi turidu, ingat fi'il mudhari', ya, dulu sudah pernah disampaikan pada pembahasan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang huruf awalnya ta, ada dua kemungkinan, bisa untuk anta, bisa untuk hiya. Nah, di sini ummuki untuk ghaib muannas mufrad. Ya, ini. Jadi ama turidu ummuki syai'an, tidakkah ibumu menginginkan sesuatu? Jadi makna turidu ummuki di sini untuk ghaib mufrad muannas, dia seorang perempuan, yaitu ummu tadi, ibunya. Jadi bukan turidu di sini bermakna anta, kamu ingin. Ya, karena di situ disebutkan ummuki, ada ummu. Ini sebagai fa'il dari turidu. Ya. Baik. Jadi perhatikan. Membaca dalam bahasa Arab ya, tentunya lihat, perhatikan keseluruhan satu kalimat itu. Ya. Untuk mengetahui maknanya dengan benar dan tepat insyaallah. Hati-hati. Berikutnya. Qalat Salma, ma adari aas aluha. Iya. Ma adari. Apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Hamzah yang awal hamzah istifham. Hamzah yang kedua adalah hamzah huruf mudhara'ah. Aas aluha. Apakah as'alu berarti apa? Saya bertanya. Fi'il mudhari' dengan hamzah di awal berarti untuk mutakalim ya. Saya bertanya. Dari sa'ala yas'alu bertanya, kemudian yas'alu huruf mudhari' diganti dengan hamzah berarti saya bertanya. Ini ya, yas'alu. Asalnya kemudian diganti hamzah berarti untuk mutakalim, saya bertanya. Ha, kembali pada ummu, ummu tadi, ibunya. As'aluha, apakah saya bertanya padanya, pada ibu? Ini. Terus? Qalal abu, naam, is'aliha. Ayah berkata, ya. Tanyalah padanya. Ya, is'aliha, tanyalah kepadanya. Ini perintah atau bentuk fil amr pada Salma untuk khitab yang mufrad muannas, is'ali. Ada bersambung dengan ya mukhatabah, is'ali pada Salma ya. Ini is'aliha, bertanyalah kamu wahai Salma pada dia, pada ibumu. Berikutnya. Qalat Salma, Salma takhruju thumma tadkhulun ba'da qalil taqulu inna turidu salasata anta min hadzal kumashi, min hadzal kumashi, min hadzal kumashi pada khul khud dan namu jajak ya banatin ya abadi, ya abadi takhruju summa tadkhulu ba'da qalilin. Apa maknanya di sini? Ingat fi'il mudhari' yang awalnya huruf ta, ada dua kemungkinan untuk anta atau untuk hiya. Kira-kira ini untuk yang mana? Iya. Lihat siyakul kalam ya, lihat konteksnya. Iya, ini untuk hiya. untuk Salma, kembali ke Salma, dia seorang perempuan yaitu Salma. Takhruju, dia keluar, dia yaitu Salma keluar. Summa tadkhulu, kemudian dia masuk, yaitu Salma masuk. Ba'da qalilin, sesaat sesudahnya. Jadi bukan engkau keluar, ya. Summa tadkhulu, kemudian engkau masuk. Tidak sesuai dengan makna kalimat, tidak sesuai dengan siyaqul kalam, dengan konteks kalimatnya, karena di sini terkait dengan Salma, ya, kedudukannya ghaibah, ya, ghaib mufrad muannas, sehingga makna di sini takhruju summa tadkhulu, dia yaitu Salma tadi keluar dan kemudian dia masuk beberapa saat kemudian. Taqulu, sambil mengatakan kalimat ini taqulu, nah di sini juga apa maknanya, apa taqulu, dia mengatakan. Dia di sini siapa? Iya, umminya Salma. Karena tadi lihat siyaqul kalam, ya, konteksnya ini terkait dengan ibunya tadi. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadha qumashi. Dia yaitu sang ibu atau beliau mengatakan bahwa beliau menginginkan 3 meter dari kain ini. Kumash, kain tenun. Beliau ingin 3 meter dari kain tenun ini. Khud hadzan namudzaja. Namudzaj, contoh. Sampel. Ambillah contoh ini, ambillah sampel ini. Ya abati, wahai ayahanda. Wahai ayah. Terus qala al-abu? Qala al-abu sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Ya. Sa'ashtari, ini fi'il mudhari' dengan hamzah, ashtari, kemudian diawali sin untuk mana istiqbal. Sa'ashtari lakum, saya akan membelikan untuk kalian ma turiduna, apa yang kalian inginkan. Insyaallah, jika Allah menghendaki. Baik, ini ya, jadi perhatikan dalam membaca kata-kata dalam bahasa Arab, dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, ya, perhatikan dari siyaqul kalam, dari konteksnya, bentuk-bentuk kata itu sesuaikan dengan makna, sesuaikan dengan siyaqul kalam darinya. Baik. Sama hari ini latihannya yang terkait dengan bahasan ini, awalan yang pertama, ajib anil asilatil asiyati. Mata yadhabul abu ila suqi. Kapan ayah akan pergi ke pasar? Kapan? Yadhabu. Yadhabu ila suqi. Ba'da salati. Ba'da salati, ya. Ba'da salat. Sudah salat. Ini. Mada yuridul Husainu? Apa yang Husain inginkan? Apa keinginan Husain? Yuridu? Halawa. Yuridu halawa. Ya, Husain ingin halawa. Ya. Mada turidu Su'adu? Apa yang Su'ad inginkan? Apa yang diinginkan Su'ad? Yuridu Mister. Apa? Turidu Misparatan Kabirotan. Misparatan Kabirotan. Su'ad ingin penggaris yang besar, ya. Misparatan Kabirotan. Manilladhi yuridu misparata? Manilladhi yuridu misparata? Siapa yang menginginkan misparat penggaris? Ya, Su'ad. Ya, Su'ad. Hiya su'adu atau turiduha su'ad, ya, turiduha, ya, di sini kembali ke alam istorah, ya. Turiduha su'adu, su'ad yang menginginkannya. Mada turidu ummu, apa yang ibu inginkan? Turidu kum alarafa kumasi. Turidu salasata amtarin minal kumashi. Turidul ummu atau turidu salasata amtarin minal kumashi. tanyaan yang kedua yang terkait dengan ini, sahih ma yali, benarkan kalimat berikut ini sesuai dengan bacaan tadi. Yang pertama, yuridu umaru qalaman azraqa. Ini salah, keliru kalau disesuaikan dengan bacaan tadi. Ya, benarnya bagaimana? Apa keinginan Umar tadi? Yuridu umaru apa? Qalaman kolam azraq sudah punya. Dia ingin yang belum punya apa? Kolam ahmar, ya, pena yang merah. Nah, ini. Jadi yang benar, yuridu umaru kolaman ahmara, pena yang berwarna merah. Ya. Yang kedua kalimatnya, yuridu hisyamun asya'a katiratan. Salah ya. Keinginan Hisham apa? Hisham ma yuridu syai'an. Hisham tidak menginginkan apapun. Yang benar sesuai dengan bacaan tadi ya. Jadi bukan asya'a katiratan, tapi ma yuridu Hishamun syai'an. Ma yuridu Hishamun syai'an. Hisham tidak menginginkan apapun. Yang benar. Yang ketiga, Hafsatu indaha haqibatun sauda'u. Hafsah mempunyai tas yang hitam. Ya. Yang dia punya apa? Hamra, merah. Benarnya berarti bagaimana? Hafsatu indaha haqibatun hamra'u. Ya, hasatu indaha haqibatun hamra'u. Hasah mempunyai tas yang merah. Yang sudah dipunyai itu yang merah. Yang diinginkan yang hitam. Ya. Yang keempat, al-husainu fil mubahi. Al-Mabbah apa? Apa? Ya, dapur. Benarnya apa? Fil hammami. Ya, ada di hammam. Oh, ya. Ada pertanyaan dari ini? Oh iya, kalau tidak ada, untuk malam ini sampai ini dulu. Kemudian tamarin yang berikutnya bisa dibaca, dipelajari untuk latihan dulu. Insya Allah nanti pembahasan pada waktu yang akan datang. Wallahu'alam, alafu minkum untuk kekurangannya, dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.